Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma amma ba'd. Mewasil insyaallah. Kita akan melanjutkan dan telah kita selesaikan bab ma ja'a fil musawirin, tentang hukum bagi para penggambar. Dipahami masalah ini atau ada iskal? Di dalam perkara ini memang terjadi khilaf yang lumayan rumit, dalam artian saking banyaknya masyakil seputar bab ini dan banyaknya alat-alat yang sekarang berkembang pada masa kita ini, sehingga para ulama berselisih pendapat mereka. Sebagian mereka menghukumi perkara tadi dengan ghayahnya. Ghayah itu adalah puncak dari hasil gambar tadi. Apapun bentuknya, kalau itu adalah gambar maka haram. Baik yang sifatnya dengan yad ataupun dengan alat, dengan alat, baik itu kamera atau video atau televisi atau yang lain sebagainya, hukumnya haram. Dan mereka membolehkan hal itu kalau seandainya terdapat kebutuhan sesuatu yang sifatnya dibutuhkan oleh manusia, seperti jawaz, KTP ataupun paspor, di mana mereka memiliki kaidah ini, tahrimul wasail yajuzu indal hajah, sesuatu yang sifatnya haramnya karena wasilah seperti gambar taib, ini ketika dibutuhkan maka boleh. Demikian juga sebagian ulama, mereka membagi permasalahan ini dan merinci seperti apa yang kita bacakan pertemuan yang lalu dari rincian yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasannya yang diharamkan dengan ittifaq itu bilyad, seperti orang memahat patung atau dia menggambar walaupun itu bersifat khutut. Khutut itu gambaran yang tidak ada bayangan, dalam artian gambaran yang digambarkan di kertas. Kalau yang diinginkan surah lahudzil, gambar yang ada bayangan itu patung. Nah, kalau yang surah yang lain salahudzil, yang tidak punya bayangan, dalam artian gambar yang dipakai dengan garisan-garisan, dalam artian dengan pena dan lain sebagainya. Ini yang sepakat. Adapun dengan alat cetak seperti foto, video, televisi, ini beliau menghukumi hukum asal adalah mubah. Hukum asal adalah mubah. Akan tetapi perkara yang mubah ini dilihat tujuannya untuk apa. Jadi beliau Syekh Utsaimin dan juga ulama yang mengharamkan secara mutlak, ya kesimpulannya sama. Kesimpulannya apa? Sama, cuman beda di asalnya saja. Kalau ulama yang mengatakan gambar ini secara mutlak haram asalnya, kalau Syekh Utsaimin mengatakan mubah, boleh kalau dengan cetakan tadi, dengan foto. Tetapi nanti tujuannya sama. Tujuannya sama. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang mengatakan bahwasanya asalnya mencetak ini boleh, mubah, karena beliau berargumen itu bukan sebuah apa namanya surah dalam bentuk perbuatan dirinya, perbuatan tangannya. Taib, dari dasar ini beliau mengatakan boleh, tetapi nanti tujuannya puncaknya adalah sama. Beliau tidak membolehkan yang sifatnya mubah ini kalau seandainya tidak ada kebutuhan yang mendesak. Kalau sekedar menggambar, memotret, memoto dengan tujuan untuk zikriyat, kenang-kenangan, beliau mengatakan ini tidak boleh, haram. Taib, walaupun beliau menghukumi asalnya apa? Jais. Nah, dan di sini banyak sekali berbagai macam apa namanya kalam dari para ulama seputar ini, dan bahkan yang terakhir ini terjadi polemik di antara thalabatul ilm tentang munculnya Syekh Fauzan hafizahullah taala di layar televisi. Sebagian menjadikan hujah dengan secara langsung bahwasanya boleh seseorang naam di video, atau nanti kesananya, kelanjutannya boleh seseorang untuk muncul di televisi, kelanjutannya lagi boleh seseorang untuk nonton televisi. Nah, kemudian kita kembali menilik daripada usul kaidah di dalam perkara ini, apakah seorang alim, perbuatan alim itu adalah hujjah. Naam, maka tidak, kita katakan perbuatan seorang alim tidak hujjah, bukan sebuah hujjah untuk kita ikuti kalau seandainya hal itu bukan merupakan ijtihad ataupun praktek daripada dalil yang mereka miliki. Dan Syekh Fauzan hafizahullah dan juga sebelumnya Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala ketika ditanyakan kepada beliau bahwasannya gambar-gambar mereka terpajang di televisi, terpajang di internet, mereka mengatakan apakah ini atas ridha kalian, mereka menjawab la arda abadan, saya tidak pernah meridhai seseorang yang yusawiruni, memotret, memoto, memvideo, dan kalau aku tahu aku tidak akan meridhai mereka dan tidak akan mengizinkan mereka untuk memajang fotoku, videoku di televisi atau lain sebagainya. Ini pendapat mereka. Baik. Jadi munculnya beliau sebagai polemik yang terjadi di kalangan thalabatul ilm, apakah ini dalil bolehnya seseorang untuk ya di video dan ridha dengannya atau tidak. Yang jelas Syekh Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya Syarah Kitab Tauhid menjelaskan dengan tegas bahwasannya hal itu adalah perkara yang diharamkan. Termasuk beliau termasuk ya, keras dalam hal ini. Dan kemunculan beliau di stasiun, salah satu stasiun televisi di Saudi, itu bukan merupakan dalil bagi kita untuk naam berluas-luas di dalamnya atau menjadikan seorang alim perbuatannya tersebut sebagai hujah di dalam ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau seandainya alim tersebut adalah praktek daripada dalil yang dia miliki atau ijtihad, kesimpulan dari sebuah dalil yang dia naam miliki. Di dalam hal ini seorang tidak bermudah-mudah. Baik. Nah, sekarang bagaimana kita hukumnya melihat? Ya, melihat. Nah, kita enggak mengatakan melihat itu hukumnya haram. Ini berat hukumnya kalau melihat hukumnya haram. Ya, sebagian mereka memiliki rincian yang sangat dalam. Ya, memiliki rincian yang sangat dalam bahwasanya sekedar melihat ya dengan catatan bahwasanya apa yang dia lihat tadi bukan perkara fahisyah, keji, mungkar, maka hal ini tidak dikatakan asal muasal melihat adalah haram. Baik. Karena ada yang memahami yang kita ulang kemarin bahwasanya ucapan ana mengatakan melihat itu tidak haram dikatakan membolehkan televisi. Ini yang kita terkadang sayang, menyayangkan ketika tidak paham dengan ucapan, akhirnya dia menyimpulkan dengan sebuah kesimpulan yang bertolak belakang dari pemahaman yang disampaikan oleh seorang penyampai. Karena sekarang perkara yang sangat daruri. Ya, terkadang kita masuk rumah makan, disetel di situ televisi, di kendaraan disetel di situ televisi. Kalau kita sekedar melihat haram, berapa pandangan yang kita terjatuh dalam perkara tadi? Ya, berapa banyak? Maka sebagian mereka mengatakan kalau seandainya memang ya gambar-gambar tadi adalah perkara-perkara yang sifatnya fahisyah, ya, yang sifatnya keji dan mungkar, maka inilah yang dilarang. Baik, wallahu ta'ala alam bissawab. Sekarang tidak ada yang selamat. Buka internet, jepret, yang diinginkan sekedar risalah, tapi ternyata di situ muncul gambar. Mau tidak mau dia lihat. Ya, mau tidak mau dia lihat. Nah, di sini, maka kita harus berhati-hati, karena seseorang berhukum mencetuskan sebuah hukum kemudian salah, ini lebih besar dosanya daripada dia tidak berhukum dan terjatuh ke dalam kesalahan. Karena kalau dia berhukum dan mengharuskan manusia untuk menjalani hukumnya, berarti dia telah membuat satu syariat daripada syariat dalam agama ini, tapi yang tidak ada dasarnya dalam perkara agamanya. Sudah pahami ya masalah gambar ini ya, dan sudah kita sampaikan rincian-rincian pada pertemuan yang lalu. Ada yang belum paham? Sebelum kita lanjutkan, atau entar maksudnya apa? Iya, ada misalnya gambar pembalap itu kan wajahnya kelihatan tutup helm. Masuk haram. Kalau sesuai dengan kaidah, dia bukan berbentuk orang lagi. Dia bukan berbentuk orang lagi, tetapi ini perkara syubhat. Perkara yang sifatnya samar. Kira-kira ragu-ragu enggak? Kalau kita katakan ini manusia, ternyata enggak ada mata. Kalau kita enggak katakan ini makhluk hidup, ini helm ini isinya adalah kepala. Samar. Nah, perkara yang samar yang lebih selamat adalah ditinggalkan. Yang sifatnya samar ditinggalkan. Jangan dipajang. Jangan dipajang. Kalau kita niat membeli, kita khawatir terjatuh ke dalam perkara yang dilarang. Kalau kita membeli karena suka ya, motornya, maka di sini dikhawatirkan. Apapun bentuknya, apalagi manusia di sholat yang tiap hari dilakukan, nggak boleh, nggak boleh. Maksudnya apa ini? Antum menggambar atau antum beli gambar atau dipajang di dinding? Beli. Ya, kalau beli maka ya dihapus wajahnya dengan ada dua pendapat. Kalau antum berpendapat dengan pendapatnya Syekh Utsaimin, berarti antum bukan penggambar. Tapi iktina' bisurah ini tidak boleh, yakni menyimpan. Tapi kalau kita berpendapat dengan pendapat sebagian yang lain, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketika seseorang itu memasukkan video tadi ke dalam sebuah alat, kemudian muncul gambar, itu karena sebab perbuatan tanganmu, maka dihukumi sebagai gambar. Tapi kalau kita kembali ke Syekh Utsaimin tadi, hukum asalnya boleh kalau seandainya memang ada maslahat. Dan ini perkara yang syubhat juga, perkara yang syubhat. Kemudian kalau kita tercukupi dari hal itu, maka asan yang lain. Tapi kalau misalkan memang darurat, kita enggak bisa tercukupi dari hal itu, kemudian kita segera untuk berangkat haji, menunaikan haji, wallahu alam. Baik. serba salah sekarang itu, serba salah. Nah, kalau Syaikh Utsaimin sedikit pendapat beliau memberikan keringanan, karena memang perkara ini terkadang memang susah untuk seseorang keluar darinya, hampir. Nah, terkadang juga jangankan kita yang sudah apa namanya mungkin tahu sebagian silang pendapat para ulama, dan kita masih mungkin mencari yang teringan. Jadi kalau engkau berpendapat terhadap dirimu, maka silakan cari yang terberat. Kalau saya berpendapat haram, ya. Tetapi kalau engkau mencarikan pada orang lain, maka carikan yang teringan. Ya, jangan engkau carikan pendapat yang paling berat untuk mereka, karena kadar diri manusia itu berbeda-beda. Kalau engkau berhukum untuk dirimu, mencari untuk dirimu sendiri, maka silakan. Tetapi kalau untuk orang lain, maka apa? Ringankan. Apa dalilnya? Banyak dalilnya dalam hadis disebutkan, idza shallaitum linnas falyukhaffif, kalau engkau salat untuk manusia maka ringankan. Wa idza shallu li anfusikum falyutawil masya, kalau engkau salat untuk diri kalian silakan kalian perpanjang sepanjang-panjangnya selama kalian mampu. Baik. Demikian juga kita menyimpulkan sebuah hukum kemudian salah, dosanya lebih besar daripada kita membiarkan manusia dalam keadaannya seperti itu. Karena al-aslu fi asya, asal mu'al sesuatu itu sebelumnya apa? Mubah, boleh. Baik. Cukup, paham ya? Foto dalam kartu identitas. Iya. Yang diterapkan di perusahaan-perusahaan itu. Kalau memang tujuannya adalah untuk maslahat, maka boleh. Itu kebutuhan. Itu kebutuhan, insya Allah tidak apa-apa. Itu dihukumi seperti KTP juga. Dihukumi seperti KTP. Nah, kemudian kita kan mau tidak mau itu, ya menggambar bukan kita, tapi kita diharuskan untuk itu. Nah sekarang itu hukumnya kalau kita suruh memfoto orang, itulah. Jadi hukum orang yang difoto itu sendiri sama kita yang membuat gambar. Nah sekarang tuh yang dihukumi kita yang bikin gambar ini dok. Kita yang bikin gambar ini, bukan orang yang digambar. Ya, kalau dalam keadaan karyawan kan mereka itu digambar, bukan orang yang gambar, ya kan? Nah seperti itu. Sebenarnya mereka nggak rido, tapi apa? Karena emang sudah seperti itu peraturannya, seperti itu. Kalau Syaikh Utsaimin hukumnya seperti ini, menggar itu hukumnya asalnya boleh, kalau dengan tujuan yang sifatnya maslahat. Nah, kalau sekedar untuk yang lainnya, maka ini dilarang, kata beliau. Kalau seperti itu bukan dikembalikan kepada kita, kepada mereka. Dan kalau kan itu maslahat untuk istilahnya mereka, untuk mengetahui siapa saja yang tidak cukup dengan identitas, maka itu untuk kebutuhan mereka dan untuk kemaslahatan bersama, maka hukumnya seperti hukum KTP dan paspor tadi, tidak apa-apa. Tapi kalau sekedar untuk ya apa, misalkan gak jelas, nah ini hukumnya tidak boleh. Insyaallah kita lanjutkan. Qala rahimahullah, babun ma ja'a fi kathratil halif. Bab apa yang datang pada banyak sumpah. Ma ja'a fi kathratil halif. Wa qawlullahi ta'ala la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aymana fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'aimun matut imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum wahfadu aymanakum kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Hai, beliau mengambil bab dengan ayat. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidukumullah. Allah tidak akan menghukum kalian bila dengan suatu yang sifatnya sia-sia fi aymanikum, pada sumpah-sumpah kalian. Ya, sumpah yang tidak termaksud. Istilahnya sekedar ucapan tidak bermakna karena tidak dimaksud. Walakin yu'akhidukum, tetapi Allah akan menghukum kalian bima aqadtumul aiman, dengan apa yang kalian keluarkan dari janji. Aqad ini yang dimaksudkan, yang dimaknai ucapannya, disengaja. Fakaffaratuhu, maka tebusannya, seandainya kalian berjanji kemudian melanggar, tidak hanya berjanji tapi tidak melanggar, tapi berjanji dan kalian melanggar janji kalian yang kalian maksudkan dan kalian sengaja dengan ucapan tadi sebuah janji, maka tebusannya adalah it'amu asharati masakin, taib, dimakan 10 miskin. Sumpah serapah ini kalau hendak diingkari, maka tebus dengan tebusan. Yang pertama apa? Memberi makan 10 miskin. Jadi kalau kita dulu pernah berjanji dengan sebuah janji dan bahkan diiringi dengan sumpah serapah, dan sekarang kita ingin melanggar janji kita, boleh. Kalau seandainya melanggar janji tadi ada sebuah kebaikan. Nah, terus bagaimana? Maka kalian, kita harus membayar kafarah, tebusan janji kita. Dan bahkan kita dilarang untuk berpegang teguh dengan janji, seandainya berpegang teguh dengan janji tadi memudaratkan dirinya atau memudaratkan orang lain. Memegang janji dalam perkara ini bukan suatu perkara yang terpuji dan bahkan suatu perkara yang tercela. Maka Rasul mengatakan, ya, man halafa ala yaminin tsumma ra'a atqalillahi minha falyati taqwa. Barang siapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah kemudian setelah itu dia melihat lebih baik untuk diingkari sumpahnya, maka hendaklah dia mendatangi takwa tadi, mendatangi suatu yang baik tadi, dan dia membayar kafarah. Jadi, ya, ingkar janji itu khususnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang tercela. Kalau seandainya mengingkarinya adalah perkara yang baik. Dalam artian apa nama sumpah karena Allah, bukan demi Allah saya tidak akan sekian dan sekian, kemudian dia pengen melakukannya, maka silakan bayar kafarah. Min ausati ma tut'imun, dari makanan yang kalian makan. Ya, ahlikum, terhadap keluarga kalian. Apa yang kalian biasa beri makan untuk keluarga kalian, maka itulah yang kalian keluarkan untuk bayar kafarah. Au kiswatuhum, atau kalian memberi pakaian kepada mereka. Au tahriru raqabatin, atau engkau bebaskan seorang budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin, kalau tidak ada, tidak mampu, maka dia berpindah ke yang lainnya, puasa selama 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum, itulah tebusan sumpah-sumpah kalian. Idza halaftum, apabila kalian telah bersumpah. Wahfadzu aymanikum, ini perintah untuk menjaga sumpah, perintah untuk menjaga janji. Kalau seandainya hal itu adalah sebuah kebaikan, saya berjanji demi Allah tidak akan berbuat maksiat. Janji, ya, penuhi janji kalian, jaga janji itu. Ya, tapi kalau sudah terlanjur bersumpah kemudian terjatuh, maka bayarlah kafarah tadi. Nah, J Sebagaimana hal ini pun diucapkan oleh siapa? Ka'ab bin Malik ketika turun ayat taubah, demi Allah ya, saya tidak akan pernah berbuat bohong ya, atau demi Allah saya akan senantiasa menjaga kejujuran setelah ini, kata beliau. Jadi di apa perlukan juga azimah ya, seorang dalam berbuat baik itu diperlukan azimah, kesungguhan. Kadzalika yubayyin Allahu lakum, yang demikian itu Allah jelaskan untuk kalian ayatihi, terhadap ayat-ayatnya, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepadanya. Qala syarhul kalimat, la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum ay la yu'akhidukum bima yajri 'ala alsinatikum, Allah tidak akan menghukum kalian dengan sebab apa yang ya mengalir dari lisan-lisan kalian, minal aiman, dari janji, sumpah, al-lagiyah yang sia-sia, allati yatakallamu bihal abdu, yang mana seorang hamba berucap dengan janji tadi, min ghairi qasdin, tanpa dia maksudkan, wala kasbi qalbin, bukan dengan sebab ya keputusan hati, dalam artian hatinya tersebut tidak menyengaja. Kaqaulil qail, seperti orang yang mengatakan la wallah, bala wallah ya, misalkan dia ditawari seseorang makan, dia mengatakan la wallah, tidak demi Allah, maksudnya tidak, saya tidak, cukup la wallah. Ini sering kita dengar dari ya, orang-orang Arab khususnya Yamaniyun, mau makan demi Allah, na'am wallah, taib, la wallah, taib, dikit-dikit wallah, ya nadhab wallah, maksudnya untuk penguatan dalam sebuah ucapan, kita pergi demi Allah, nadhab wallah, narji wallah, semuanya wallah, taib. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, tetapi Allah menghukum kalian karena sebab aqad, yang kalian apa namanya aqad itu kesengajaan hati untuk berbuat. Ai walakin yu'akhidukum bi'aymanikum, tetapi Allah menghukum kalian dengan sebab janji kalian, al-mun'akidah al-muwathaqah bil-qasd, yang dimaksudkan dan dikuatkan dengan maksud, wa niyah, dengan niat, idza hanastum biha, apabila kalian mengingkari janji tadi. Baik. Ini yang kan apa Allah hukum? Apa hukumannya? Bayar kafarah tadi. Hukumannya adalah membayar kafarah. Hukumannya membayar apa? Kafarah. Dan janji seseorang itu tidak cukup hanya diucapkan dalam hati. Kalau misalkan dalam hati kita sekedar bicara dan belum terucap dengan lisan, maka itu belum juga dikatakan sebagai sebuah janji yang perlu dibayar kafarah ketika dia melanggarnya. Harus diucapkan. Baik. Harus diucapkan. Apa hukumannya? Fakafaratuhu ay fakafaratul yamin al-mun'akidah idha hanathum fiha, tebusan janji yang dimaksud, mun'akidah, yang terrealisasikan apabila kalian mengingkarinya. Baik, maka berat bagi orang yang banyak janji itu, berat. Dan ini kita punya seorang guru yang suka berjanji dan suka juga apa? Membayar kafarah. Subhanallah. Bahkan mungkin setiap bulan kalau tidak salah dia bayar kafarah. Ya, kita sebagai muridnya enak. Setiap minggu makan. Biasanya makan cuman roti sama fasolia. Ini roti, fasolia, makanan yang lain, kuah, daging. Masya Allah. Dulu ini sering berjanji, wallah, insya Allah qabla Ramadan sanantahi dars. Demi Allah sebelum Ramadan ini kita selesaikan dars. Ternyata sampai 2 tahun enggak selesai-selesai itu dars itu. Nah, 2 tahun. Kalau biasanya guru-guru yang lain ya, kitab seperti ini tuh menyelesaikan paling 2 bulan 3 bulan. Ini kalau dia sampai 2 tahun karena banyak tidak hadir. Nah, kalau dia itu bukan seorang mustafid sudah kita tinggalkan darsnya. Cuman karena dia seorang mustafid, nah kita tunggu sampai selesai dengan beliau. Nah, selain kita juga diuntungkan karena banyak kafarah, kita juga sering dikasih hadiah buku, bagi-bagi buku gratis biar kita enggak bosan sama dia. Masya Allah. Nah, dan jarang memang yang mau duduk sama Mustafid ini jarang. Namanya Abdul Hakim Ar-Raini, yang di Damat semua kenal sama beliau. Sering berjanji dan sering bayar kafarah. Jadi dengan catatan, kalau janji tadi bukan niatan untuk dia ingkari maka boleh, tapi kalau berjanji dengan niatan hati untuk diingkari maka ini ciri-ciri munafik. Ya, wa idza halafa apa? Nah, khalafa, kalau dia berjanji diingkari janjinya. Sering mengingkari janji. Baik. Tapi kalau dia tidak berniat mengingkari janji tapi suatu keadaan yang memaksa, suatu keadaan yang memaksa, maka wallahu alam tidak masuk dalam hadis ini. Au kiswatuhum ala wa min awsati ma tut'imuna ahlikum ay mimma ta'taduna it'ama ahlikum minhu fala tusrifu fi dhalika wala taqtarifu wala taqtaraf wala taqtaru. Ini dari makanan yang kalian biasa berikan kepada keluarga kalian. Mimma ta'tadun, dari apa yang kalian biasa, ya biasakan it'ama ahlikum, untuk memberi makan keluarga kalian minhu, dari makanan tadi. Fala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Padahal itu wala taqtaru, dan jangan pula ya sebaliknya, tapi pertengahan saja. Biasanya kalau di keluarga kita, kita biasa makan tempe, kita biasa makan ayam atau yang lainnya, maka pilih yang pertengahan apa? Pilih yang pertengahan apa? Jangan ya berlebih-lebihan, karena itu akan memberatkan kalian. Dan jangan apa? Sebaliknya, terlalu bermudah-mudah. Biasa tiap hari makan ayam, giliran kafarah cuma ngasih tempe misalkan. Nah, ini enggak sesuai dengan ayat. Dikhawatirkan nanti sah kafarahnya. Dan kafarah ini juga apa, diantara dari para ulama mengatakan harus sampai mengenyangkan. Mengenyangkan. Baik. Al-kiswatuhum al-kiswatu lirrijal tasduku ala ma yaksul badan walau kana tasduku ala ma taksul badan walau kana thawban wahida wal-kiswatu linnisa tasduku ala dhir'in wa khimar. Yang diinginkan dengan pakaian, kalau seandainya yang kita berikan laki-laki, itu yasduku, ya ini boleh untuk dimaksudkan ala ma yaksul badan, ya, setiap pakaian yang bisa untuk menutup badan. Misalkan kita pengen memberi pakaian 10 laki-laki, misalkan semuanya kasih gamis satu-satu, boleh. Atau kasih kemeja satu-satu juga boleh. Cukup menutup badannya. Kalau misalkan sempurna, alhamdulillah. Walau kana thauban wahida, walaupun satu baju. Bukan baju bekas ya, bukan baju bekas. Ini perlu diingat. Jangan mentang-mentang wah baju bekas sudah enggak kepakai banyak ini. 10 gampang. Enggak bisa. Tetapi harus tadi, yang jelas baju yang memang masih bagus dan tidak cacat. Kalau seandainya wanita apa, kita memberikan kafarah tadi untuk para wanita, wal kiswatu lin nisa, kalau kita ingin memakaikan seorang wanita, kita bayar kafarahnya untuk wanita, tasduku ala dir'in wa khimar, maka boleh dia mencukupkan dengan dir'in, abaya, dira atau khimar, dan khimar ini kerudung. Bedakan ya antara khimar dengan jilbab, itu bedakan. Karena sebagian enggak paham, khimar ya itu jilbab, ya jilbab ya khimar, beda. Kalau kerudung itu sekedar untuk menutupi kepala dan jaib, ya, dan apa namanya, dada. Tapi kalau jilbab itu bisa menutupi seluruh badan. Dan ini yang diinginkan dalam ayat. Ya. Ya ayyuhan nabiyyu. Apa ayatnya? Maknanya wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu an yudnina min jalabi bihinna, untuk apa namanya, menjulurkan dari jilbab-jilbab mereka. Maksudnya itu bukan sekedar pakai kerudung. Ya, kerudung pada zaman dulu beda dengan kerudung pada zaman sekarang. Kalau wanita kaum muslimah zaman sekarang yang diinginkan kerudung, ya kerudung yang hanya menutupi kepala dan leher. Tapi kalau kerudung yang pada zaman diturunkannya ayat ini apa, menutupi kepala, leher dan belahan dadanya. Jaib ini belahan dada ini. Jadi menutupi semuanya. Kalau sekarang paling menutupi leher. Nah, ini sudah sekian makna dihilangkan. Ya, setelah masa demi masa, makna-makna syariat ini ketika tidak kembalikan kepada alimnya, maka akan hilang satu. Demikian juga pakaian muslimah yang diinginkan dalam ayat, dalam hadis, dan juga yang diinginkan dalam din ini sudah mulai ya terkikis satu persatu, tetapi masih diembel-embel dengan pakaian muslimah wa ila akhirihi. Ya, khimar dengan jilbab itu lain. Khimar itu maknanya kerudung. Kalau jilbab ini maknanya pakaian yang menutupi perhiasan wanita, baik pakaian, perhiasan emas, perak dan sebagainya, ataupun badannya. Ini jilbab. Dan itu yang diperintahkan dalam ayat. Au tahriru raqabatin ai'taku mamlukin mu'min. Ya, membebaskan budak, maksudnya adalah membebaskan budak yang mukmin, muslim. Alhamdulillah kalau zaman sekarang budak ini enggak kita dapati. Ya wallahu alam, nanti di akhir zaman ketika terjadi ya, harb, banyak perangan mungkin. Nah, budak tersebut akan kembali. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, barang siapa yang tidak mendapati tiga perkara tadi, maka hendaklah puasa tiga hari berturut. Ya, puasa tiga hari enggak disyariatkan di sini berturut-turut. Ai faman lam yajid wahidan minal aqsamil madhkurati falyasum thalatha ayyamin mutatabi'at. Disebutkan oleh beliau, barang siapa yang tidak mendapati ya, mampu untuk melakukan salah satu dari tiga tadi, maka hendaklah dia puasa tiga hari berturut-turut, tidak boleh dipenggal-penggal. Nah, mutatabi'atin beda dengan bayar qadha, beda dengan puasa Syawal. Kalau puasa kafarah, tiga hari berturut-turut dan tidak boleh diselang-seling. Dzalika kafaratu aymanikum, itu merupakan kafarah tebusan janji sumpah kalian. Ai dzalika kafaratu aymanikum. Idza halaftum, apabila kalian bersumpah, idza halaftum hanath, kalau bersumpah dan kalian apa namanya? Mengingkarinya. Wahfadu aymanakum, dan jagalah janji kalian, sumpah kalian. Ai la taktsiru al-halif, jangan berbanyak sumpah. Orang itu kalau banyak sumpahnya, banyak lupanya. Ya, satu saja kita bersumpah kadang lupa, apalagi lebih banyak daripada itu. Nah, cuman ya hikmahnya, bijaksananya syariat kita ini, kalau kita bersumpah boleh langsung bayar kafarah walaupun kita belum mengingkarinya. Ya, kalau kita sudah terlanjur bersumpah, waduh, karena khawatir suatu saat nanti saya mengingkari, saya lupa, maka ketika habis bersumpah langsung bayar kafarah. Kalau kita, zaman kita ini belum mana dapat, khusus kebiasaan kita, ikhwan-ikhwan kita ini belum kita dapat di mereka bayar kafarah. Tidak paham dan tidak ada yang mencontohkan. Baik. Belum ada seperti ini. Padahal sering kita bersumpah. Ayo, enggak sering, mungkin dulu kita bersumpah kemudian sekarang sudah lupa. Enggak apa-apa bayar kafarah. Kalau di negeri Arab ini biasa saling mengundang hari Jumat, besok ke tempat tanah makan. Enggak tahu makan ini untuk bayar kafarahnya dia atau apa, enggak tahu. Yang penting diundang makan, besok lagi tempatnya fulan, besok lagi tempatnya fulan. Ini biasa kalau mereka. Ya, ma'zum, kita diundang untuk makan. Apalagi kalau puasa Ramadan. Wa idha halaftum la tuhannithu, kalau kalian bersumpah maka berusahalah jangan kalian ingkari. Wa idha hanathum, kalau terpaksa kalian ingkari sumpahmu, la tatrukuha min ghairi takfir, jangan kau tinggalkan tanpa bayar kafarah. Ini ayat yang kita ambil dari bab yang beliau bawakan ini. Tentunya kesimpulan dari apa yang disebutkan tadi adalah syariat tebusan sumpah janji seseorang apabila dia hendak mengingkarinya. Jadi mengingkari janji atau sumpah itu tidak mengapa kalau seandainya apa yang dia lakukan lebih baik dari apa yang dia sumpahkan tadi. Taib. Dan urutannya tadi, bayar makan atau memberi pakaian atau bebaskan budak. Kalau tidak mampu, maka dia puasa 3 hari berturut-turut. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Masih panjang bab ini. Nah, kita sampaikan bawah insyaallah. Tanggung. Qala rahimahullah syarhul ijmali yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala annahu la yu'akhidu illa man qasada fi halafil yamin al-haqiqatil muwathaqati wa anna 'alaihi al-kafaratu kafarata idza hanitha fi tilkal yamin. وقد وضح الله الكفارة هنا حيث بين أنها إطعام عشرة مساكين بلا إسراف ولا تقتر ولا تقتير wala taqtirin au kiswatihim au tahrir raqabati mu'minatin minar riq wa anna man lam yajid wahidan min hadhihi thalatha fa in 'alayhi an yasuma thalathata ayamin mutatabi'atin wa qad ja'ala Allah hadha. Itu bukan hadha, di hadhihi, di situ haknya sambung dengan alif, itu salah. Wa qad ja'ala Allah hadhihi al kafarata hallan au hillan wa farajan, hilan ini sebagai penghalalan, wa farajan dan jalan keluar, celah. Amman tawarrata fil yamin, bagi seorang yang melakukan sebuah sumpah. Wa ra'a ghairaha khairan minha, dan dia melihat yang lain dari sumpahnya. Jadi dalam artian dia mengingkari ujungnya lebih baik daripada dia menjaga sumpah. Fa inna lahu an yahnitha fiha wa yukaffira bima dzakara bima dzukir thumma amara almuslimina bihifdzi aymanihim wa adam al-iktsari minha hatta la yata'arradu lilhanath fiha fayastakhifuna birabbihim thumma. Kemudian dalam ayat tadi juga Allah SWT menyebutkan untuk tidak banyak bersumpah. Nah, kenapa? Karena banyak bersumpah ini akan mengantarkan seorang hamba untuk banyak pengingkaran, sehingga nanti akhirnya dia akan semakin menganggap remeh terhadap robnya. Gampang. Ya, menganggap remeh robnya. Tsumma bayyana anna ma dzakara minal ahkami ni'matan. Ya, kemudian Allah jelaskan, Allah sebutkan hukum-hukum sebagai nikmat. Yajibu asyukru 'alaiha, yang wajib untuk disyukuri oleh kita hambanya. Wa 'ala ghairiha minan ni'amillahi allati la ta'uddu wa la tuhsa la tu'addu wa la tuhsa, dan juga yang lainnya nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibilang jumlahnya. Wa hakadha a'lana al-islam samahatahu, yang demikian ini Islam mengumumkan kebaikan-kebaikan syariatnya. Wa yasurruhu wa yusrahu, dan kemudahannya. Wa wada'a al-hulula lil masyakil, dan meletakkan berbagai macam hulul. Ya, melepaskan ikatan-ikatan, melepaskan jalan keluar, memberikan jalan keluar lil masyakil, terhadap muskilah-muskilah, qabla wuqu'iha, sebelum terjadi. Wada'a ila tahriril abid, dan juga menyeru untuk membebaskan seorang hamba minarik, dari perbudakan. Wa hatha ala dhalika mundu arba'at ta'asyara qarnan, dan menganjurkan untuk hal itu semenjak 14 kurun. Qabla an yufiqa al-gharbiyun, sebelum bangkit ya negeri-negeri barat luar. Min jahlihim, ya, sebelum bangkit, sebelum tersadar orang-orang gharbiyun, orang-orang barat, dari kebodohan mereka. Wa yastaikidu min naumihim, dan mereka bangkit dari tidur mereka. Fayansibu dhalika li anfusihim, kemudian menasabkan hal-hal itu kepada diri-diri mereka. Baik. Kematian Islam ini sudah banyak memberikan jalan keluar apapun bentuknya, tapi karena kaum muslimin ya, mereka adalah orang-orang yang naam yata'akhirun, sebagian mereka berakhir-akhir dalam pelajari dinnya, sehingga yang pelajari agama Islam ini mayoritas orang barat, ya, sehingga ajaran Islam diaku-aku oleh mereka, pengobatan-pengobatan Islami diaku-aku oleh mereka, mulai dari bekamnya diaku oleh Cina, bahwasanya temuan orang Cina itu adalah pertemuan siapa? Pertemuan daripada Rasul dan para sahabatnya, ihtijam, tetapi apa? Diambil oleh orang barat. Yang antara Cina menisbahkan bahwasanya bekam ini apa? Adalah milik mereka, milik nenek moyang mereka. Dan juga yang lainnya dari kebudayaan-kebudayaan kaum muslimin yang sifatnya baik dari sifat ya, dokter atau lain sebagainya. Taib. Ternyata itu merupakan bagian daripada Islam. Tapi karena kaum muslimin naam jauh dari agama mereka dan mereka tidak apa namanya ada yang menuntun, karena para ulama sudah meninggal, jauhnya mereka dari para ulama, dari majelis ilmu para ulama dan orang-orang yang naam berpegang teguh dengan Islam sudah mulai satu persatu meninggalkan dunia ini, sehingga kaum muslimin jauh dari syariatnya, sehingga apa, sebagian besar syariat Islam ini apa, diambil dan diaku-aku oleh orang-orang barat, bahwasanya itu merupakan hasil daripada mereka. Ternyata kalau dipelajari lagi merupakan ajaran Islam yang dulu sempat tertimbun dari kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bissawab. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau sempah ini di antara tiga itu harus berurutan atau boleh memilih? Taib. Sebagian mereka mengatakan berurutan. Kita beri makan. Sebagian mereka mengatakan alat takhyir, silakan pilih, terserah. Dan itu yang dipegang oleh jumhur, boleh untuk kita pilih, silakan untuk memberi makan atau untuk memberi pakaian atau untuk membiaskan budak, boleh. Kalau yang ketiga nggak mampu, baru kita puasa. Ini puasa alternatif. Kalau tiga ini nggak bisa, salah satu dari tiga nggak bisa. Kalau salah satu dari tiga nggak boleh, kita beralih ke puasa. Nggak boleh. Sebagian para ulama dilihat siapa yang melakukannya. Kalau yang melakukannya ini muluk, raja-raja, mereka mampu, mudah bayar makan, mereka mudah memberi pakaian, mereka mudah untuk bebaskan budak. Terus bagaimana suruh puasa? Ya, kalau puasa berat mereka ini. Nah, kalau orang miskin bagaimana? Kalau orang miskin jangan suruh puasa karena terbiasa mereka lapar. Gampang. Tapi apa? Suruh bebaskan budak. Cari yang terberat biar supaya apa? Dia tidak bermudah-mudah dalam apa namanya? Mengingkari sumpahnya, tapi itu enggak ada dalil. Sekedar ra'yu dari sebagian para ulama. Jelas boleh kalian pilih, kemudian kalau enggak bisa baru kita puasa 3 hari berturut-turut tadi. Allah taala alam. Ukuran sumpah apa harus dengan Allah atau hanya setiap ucapan yang diinginkan padanya sumpah. Setiap ucapan yang diinginkan padanya sumpah masuk. Ini juga disebutkan dalam masalah nadar. Ya, ucapan-ucapan yang diinginkan nadar walaupun tidak dengan lafaz nas saya nadar, ya, kalau saya sembuh saya demikian dan demikian. Tidak. Ya, tetapi setiap sesuatu yang diinginkan pada sumpah atau yang dia inginkan untuk bernadar. Kalau saya sembuh saya akan potong kambing. Enggak ada lafaz nadarnya kan? Tapi dia menginginkan dirinya untuk hal itu, maka dihukumi juga dengan nadar. Gitu. Kalau dia inginkan dengannya sumpah, maka sumpah. Kan hati ini kan kadang cenderung kan, maksudnya kadang kita berbicara itu hati kita punya sesuatu, tujuannya apa sih sebenarnya pembicaraan kita ini. Nah itulah hati yang jadi ukuran hatimu itu, niat ucapanmu tadi. Kalau niat ucapan tadi adalah untuk sumpah, maka sumpah. Kalau tidak, maka tidak. Nah, janji misalnya pada anak hanya sekedar biar tidak rewel itu tidak. Ya, niatnya apa? Kalau niatnya sekedar tidak rewel, ya enggak. Tapi lebih baik kalau muamalah ya, asah-asahnya ini dipenuhi. itu asalnya dipenuhi, karena kadang akan membekas kalau itu pada seseorang. Baik. Makanya pakainya insyaallah. Dia insyaallah nanti kita beli ini dan itu. Kalau pakai insyaallah, janji apapun bukan dikatakan janji. Saya tidak akan makan hari ini insyaallah. Nah, sudah ada insyaallah istisna. Baik. Maka dikatakan oleh Allah, wa la taqullana li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insyaallah. Jangan kau ucapkan saya sehari akan ini dan itu, kecuali engkau ucapkan insyaallah. Enak. Baik. Lebih mudah. Baik. Wallahu a'lam. Insyaallah cukup. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.